107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. صلي على أشرف العالمين. 107,6 Radio Al-Hidayah Media Dakwah Majelis Nuhwa. 17 menit ya, lepas di pukul 8 malam. Buat sesuatu yang ingin menghadiri pengajian ya di Sawit Adan ya, pengajian dan selawat dalam rangka memperingati satu Muharram 1433 Hijriah, memupuk semangat baru menjadi manusia seutuhnya di Dukuh Kiaran Gombang Said Boyolali bersama Kiai Abdullah saat malam ini ya. Dan kalau seperti di Solo bisa menghadiri di kediaman Habib Naufal bin Muhammad Al Idrus di Jalan Debutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Untuk besok malam hadiri majelis zikir dan sholawat bersama hadroh gabungan antar Kecamatan Klego dan Kecamatan Karanggede hari Sabtu 3 Desember 2011 pukul 7 malam bertempat di Masjid Al-Mujahidin Dukuh Ngablak Desa Tanjung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali bersama Dr. Randes Kyai Haji Habib Ihsanuddin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Doklo Cepoko Boyolali. Besok malam juga pengajian akbar dan santunan kaum duafa bersama Yayasan Nurul Ummah serta Jamaah Rotim Al-Hadad pukul 8 malam besok sahabat. Balai Desa Bangsri Kecamatan Karangbadan dan Karanganyar bersama Kyai Haji Sarofuddin dari Rembang Jawa Tengah. Dan juga besok hari Ahad tanggal 4 Desember hadir pengajian dan khataman Al-Quran pukul 6 pagi, pukul 6 pagi sampai pukul setengah 9 pagi bertempat di Lembaga Pendidikan Al-Quran Al-Um atau Rumah Bapak Haji Zainal Abidin Zain di Jalan Pajajaran Utara RT 3 RW 1 Sumber Solo dengan pembicara Kyai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hawid dan khataman dipimpin oleh Ustaz AM Husni Tamrin ya. Al-Hafidh. Kita sampaikan SMS yang bergabung di kesempatan kali ini dari Abdul di Keranden Lor, Morika Syuhan Yahanan Yamanan. Salamnya buat sahabat-sahabatku Fianto Warnawi mendengarin Al-Hidayah Syukron, juga buat semua pendengar Al-Hidayah di mana berada Syukron. Dari Wahyu di Sragen, assalamualaikum Kang Siar, waalaikumsalam. Selamat malam, malam juga salam untuk Husnul Khatimah, selamat belajar, request ya Habibi. Dari Arif di Singosari Boyolali, mau salam-salam buat teman-temannya aku yang ada di Singosari, buat Nurul, Rian, Novia, Agus, Bambang, Soleh, lakunya ngikut. Dari Fitri di Padon, salamnya buat abahku, bundaku, mendengarin aja buat sakramennya Padon, moga tambah kompak. Jangan lupa minggu pengajian di Ngunut, berangkat ya buat adekku Ehli, mat belajar aja buat Bunda Tini, Bunda Ambar, Mbak Naya, Bunda Minu, Abah Naja, Mbak Rasa, salam kenal, Mbak Yansir, moga yang kecapek buat lidahnya, moga tambah sukses. Dan semakin jaya di udara, dan ajib senandungnya di Maulidil Hadi. Ada Hafid di Tawangmangu, salam-salam buat para jamrut, jamaah maulid Sintudurar, dan buat semua anggota majelis Hubur Rasul, request sahab Ahmad Yahbibi. Assalamualaikum, salam ribun kabar, kafan, alhamdulillah khair, yang salatullah dibelenggika ajib wal ajib kangka lida, saking subi gunung kidul. Ada Tini, siapa ini? Maksudnya gimana lagi? Rasim, maksudnya bias, ramudeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMS yang belibet banget ini ya. kata-katanya enggak bisa dicerna ini. Mau kirim salam buat semua pendengar, penggemar pendengar Radio Al-Hidayah tanpa kecuali dari Mondoan di Sragen, pokoknya Radio Al-Hidayah. Tau PBGT deh, yang lain makin jauh ketinggalan sekian. Kayak ikan kendaraan aja ya. Ada Rio di Delanggu, kirim salam buat Bang Najab. Oh, Bang Ajab maksudnya ya. Pak Artoko, Tri Aru, Ari, Bolang, Mas A, Mas Aku, Emi. Oh, Mas A. Mas A, Emi Siti, dan semua pendengar Radio Al-Hidayah. Kita dengarkan kali ini Bi Maulidil Hadi. Hadi قد ضاءت الأكوان بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان كاشف الغمة تمت بك النعمة يا منة الديان تمت بك النعمة يا منة الديان يا منة نسخت القرآن قد جئت بالآيات يا نسخت القرآن يا نسخت القرآن نفحت الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحت الرحمن يا نفحت الرحمن بمولد يا نفحة الرحمن

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih salawat itu seger enggak? Ah, itu salawat miftah namanya. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi, pengarang Maulid Sumtul Durar, salah satu keistimewaan salawat tersebut, man dawama 'alaiha, siapa yang tekun membaca salawat itu setiap hari, maka salawat itu akan menjadi miftah li ru'yatin Nabi SAW, akan menjadi kunci untuk membuka tabir bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Mulai malam hari ini saya niatkan semua yang ikut pengajian ini untuk mengamalkan ini dengan niat kita minta bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi kita setiap Jumat khususnya dibaca, dan tiap hari dibaca terus, terserah mau dibacanya berapa, semakin banyak semakin bagus, tapi ambil bilangan istiqomahnya, nawaitunya kita minta agar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau ridha kepada kita. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan man ra'ani, jadi setan tidak bisa menjelma sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu kabar gembira dari baginda Muhammad sallallahu dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manam sayarani yaqobatan au kama qala sallam. Siapa yang mimpi melihat aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Yaqobah itu artinya terjaga, bukan dalam keadaan tidur, dalam keadaan di alam nyata, bukan di alam mimpi. Karena itu Syekh Hisham Al-Qabbani mata'anullah bituli hayatih, ya Syekh Hisham Al-Qabbani, ketika mentafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, saat itu beliau ketika menafsirkan ayat tersebut menukil salah satu pendapat di dalam tafsir, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Beliau mengatakan kebaikan yang dimaksud itu apa? Karena tafsirnya macam-macam. Qona'ah juga dikatakan kebaikan. Nah, Syekh Hisham Al-Qabbani mengatakan bahwasannya sebagian ulama menafsirkan al-hasanah fid dunya yakni ru'yatun Nabi SAW, wal-hasanah fil akhirah yakni ru'yatun Nabi SAW. Kebaikan di dunia ini adalah kalau kita bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Dan kebaikan di akhirat adalah kalau kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wa syauqah au kama qala sallam, sungguh aku kangen, sungguh aku rindu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kumpul dengan sejumlah sahabat. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, engkau rindu kepada siapa?" Ikhwani, saudaraku kepada saudaraku. Sahabat bertanya, apakah kami saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bukan. Kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa yang engkau maksud dengan saudaramu, duhai Rasul SAW? Maka Rasul menjawab, sekelompok umat yang mereka akan datang nanti, mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman dengan aku dan rela mengorbankan apapun melebihi segala-galanya untuk bertemu dengan aku. Jadi pengen ketemu Rasulullah SAW sampai rela mengorbankan apapun. Sehingga ru'yatun Nabi SAW itu barometer iman. Keinginan untuk melihat Rasulullah SAW, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW itu menjadi barometer iman. Ukuran keimanan seseorang. Kalau seseorang kemudian menganggap bertemu Rasulullah itu pilihan yang kesekian, berarti imannya juga derajatnya kesekian rendahnya. Semakin dia kurang rasa inginnya bertemu dengan Rasul, semakin lemah imannya. Semakin tinggi rasa inginnya bertemu dengan Rasul SAW, semakin tinggi imannya. Karena itu dikatakan, andai kata kita disuruh bayangkan begini, tes ya, mau ngetes diri kita enggak? Kira-kira iman kita seberapa? Andai kata kita punya uang 30 triliun. Banyak atau sedikit? Hah? Ngitungnya gimana itu? Cuman andai kata. Tapi disuruh merasakan ya. Dirasakan kira-kira punya betul. Siapa tahu nanti punya betul insya Allah. Punya uang 30 triliun. Kemudian punya emas 30 kilo. Uang 30 triliun, emas 30 kilo. Ini kan kira-kira zakatnya berapa itu ya? Bingung juga nih ngitungnya ya. Nah, terus dapat ada seorang ulama yang dikenal kesolihannya, dikenal kesolihannya, dikenal kejujurannya, dikenal sifat amanahnya, ulama tadi bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ini cuma misal aja ya. Kemudian dalam mimpinya Nabi berkata kepada ulama tadi, sampaikan kepada fulan yang uangnya 30 triliun, emasnya 30 kilo, sampaikan kepadanya, kalau ingin bertemu denganku, sumbangkan semua uangnya dan semua emasnya kepada perjuangan di jalan Allah dan bagikan kepada keluarganya. Dia cuman menyisakan untuk pakaian dan hidupnya 1 bulan. Kalau dia mau, aku langsung akan menjumpainya dalam mimpi dan aku senang kepadanya. Coba bayangkan kalau itu kita, kira-kira sanggup tidak? Sanggup tidak? Hah? Sanggup enggak? Mikir. Ya Rabbi, mikir. Ketemu Nabi masih mikir. Masih mikir. Sanggup enggak? Kalau dalam hati ukur sendiri ya, jangan ngomong songgap sanggup, cuma di lisan hati jadi ngabut Kanjeng Nabi gitu. Makomnya belum berarti. Berarti cintanya pada Rasulullah SAW masih sangat tipis. Itu bukan orang yang dirindukan Rasul. Yang dirindukan Rasul rela mengorbankan apapun hanya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kok 30 triliun, jangankan kok 30 kilo emas, cuman 20 juta disuruh berangkat ke Madinah sama Mekah aja abot. Motor gonta ganti. Betul? Handphone gonta ganti. Mungkin handphonenya sampai 5. Nemoni Kanjeng Nabi di Madinah saja berat. Padahal itu jelas kalau kita bertamu ke Madinah, datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, datang di mana beliau berada, di mana beliau dimakamkan, ya, bukan mendatangi makam beliau, mendatangi beliau, karena beliau itu selalu hidup di alam sana, yurzakun, dapat rezeki dari Allah. Kalau kita menghadap, ya disambut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya cinta Nabi, katanya kangen sama Nabi, katanya pengen ketemu Nabi, punya uang, gak mau berangkat umroh, gak mau ziarah Nabi. Bahkan ada sebagian orang itu yang dengan bangga, saya umroh tapi saya gak ziarah. Ada yang dengan bangga, saya haji tapi saya tidak ziarah. Buat apa ziarah Nabi? Yang penting saya haji, saya gak ziarah. Saya umroh gak ziarah. Yang begini kok ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah insyaallah, nanti kalau kita mendawamkan solawat miftah ini, insya Allah kita akan mampu bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin ketemu Rasulullah? Siapa yang tidak ingin dielus-elus Kanjeng Nabi Sallam? Siapa yang tidak ingin kemudian disapa oleh Rasulullah Sallam? Siapa yang tidak ingin dipeluk oleh Nabi Muhammad Sallam? Siapa yang tidak ingin kemudian Rasul bersabda kepadanya, saya akan beri kamu suatu ajaran yang belum pernah aku ajarkan kepada sahabat-sahabatku. Amalkanlah ini langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti para awliya wasolehin yang mendapatkan berbagai amalan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran Rasul yang khusus-khusus itu enggak pernah putus. Yang umum ada itu di hadis-hadis, tapi yang khusus nah ini, yang lewat-lewat mimpi kepada orang-orang tertentu. Tapi hati-hati, jangan ngaku-ngaku mimpi kalau enggak mimpi. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngaku-ngaku ya berani dusta dengan namaku, maka siap-siap tempati tempat duduknya di neraka. Yang berani berdusta dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ada seorang ulama itu di majelis ditanya, Habib pernah mimpi Rasulullah enggak? Maka beliau menjawab, wah kalau saya mimpi Rasul, mimpi dalam arti mimpi mungkin belum. Kalau remang-remang sudah. Dari hati-hatinya gitu ya. Dari hati-hatinya enggak berani ngomong mimpi lihat Rasulullah Sallam. Kalau remang-remang sudah. Karena khilaf ulama. Yang dimaksud mimpi Rasul itu yang bagaimana? Sebagian ulama mengatakan mimpi Rasul SAW adalah melihat Rasul dalam wujudnya sebelum meninggal dunia. Artinya ketika beliau berusia 63 tahun. Itu mimpi Rasul yang paling sempurna. Tapi tingkatan mimpi Rasul macam-macam. Kira-kira pengen gak? Nah, Caranya gimana? Baca sholawat tersebut sambil membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW. Kan diajarkan itu kan sifat Rasul, kan ada kan di hadis-hadis Rasul itu dahinya bagaimana, hidungnya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, perawakannya bagaimana. Bayangkan seindah mungkin. Ya bayangkan seindah mungkin. Kalau bingung, udah bayangkan sesosok cahaya. Sesosok cahaya. Kemudian sampaikan sholawat tadi kepada beliau. Memang sholawat ini diperintahkan oleh Allah untuk beliau. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Dan kenapa majlis ini sekarang saya awali dengan sholawat miftah tadi? Sebab dikatakan as-salah ala nabi syekhu liman la syekhalah. Sholawat kepada Rasulullah SAW akan menjadi guru, pembimbing buat orang yang gak punya pembimbing. Di akhir zaman ini para pembimbing udah banyak yang meninggal dunia. Orang-orang soleh udah banyak yang meninggal dunia. Mursyid-mursyid tariqah udah banyak yang meninggal dunia. Maka kita perlu berbanyak sholawat agar mereka dari alam sana membimbing kita. Agar tali kita ini gak putus terus dibimbing oleh orang-orang soleh tersebut. Kalau kita sungguh-sungguh, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, "Lau sadaqal murid, lawajadul masyayikh 'alal abwab." Kalau seorang murid, orang yang pengen dekat sama Allah, sungguh-sungguh mencari kedekatannya dengan Allah, sungguh-sungguh pengen dekat sama Allah, sungguh-sungguh pengen cari ilmu, lawajadul masyayikh 'alal abwab. Tentu mereka akan mendapati guru-guru yang mereka cari akan ada di depan pintu rumahnya. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh tersebut akan didatangi oleh orang-orang soleh. Sini, saya akan bimbing kamu. Dalam sebuah cerita disebutkan. Ini mukadimah dulu ya. Iya, mukadimah. Ini di luar skenario. Dalam sebuah cerita disebutkan, ada tiga orang bersahabat di jalan Allah. Ya, tiga orang bersahabat di jalan Allah. Semuanya sama-sama belajar. Sehingga suatu hari, ya, silahkan fadol depan masih kosong. Sehingga suatu hari ada yang dua ini pamit mau belajar ke luar negeri. Ya, yang dua pamit mau belajar ke luar negeri. Yang satu pengen ikut. Ya, yang satu pengen ikut. Tapi izin sama ibunya enggak diizinkan. Nak, ibu enggak mau kamu pergi jauh-jauh dari aku. Kamu di sini. Belajar di sini saja. Anak ini batin. Semua guru yang ada di desa ini udah diambil ilmunya. Khatam semua sudah. Dia sedih. Wah nanti kalau begini saya kalah. Kalah dalam arti ini fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Dua teman saya akan jadi orang yang alim. Saya masih bodoh nanti. Tapi karena ibunya tidak mengizinkan ya sudah. Ini coba semangatnya ya. Tidak mau jadi orang bodoh. Tapi kalau kita ini cek bodoh ning rumangsa pinter. Betul atau betul? Kita ini masih bodoh tapi merasa udah pandai. Buktinya apa? Satu hari saja kita baca buku berapa banyak? Cari informasi berapa banyak? Ya, karena kita belum merasaku apa namanya? Belum merasa bodoh gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang udah merasa bodoh akan terus cari ilmu, akan terus cari ilmu dan terus cari ilmu sampai dia pandai. Begitu pula ini ada seorang tiga orang bersahabat di jalan Allah, yang dua pamit mau keluar kota, yang satu ikut enggak boleh ibunya. Sedih dia. Tapi taat kepada ibu ini kan utama. Akhirnya yang dua berangkat keluar kota. Nah, ketika dia sedih biasanya orang dulu itu kalau sedih mainnya ke kuburan. Baca itu sejarah ulama dulu. Iya. Barang siapa yang sedih, ya, maka hendaknya dia ke kuburan. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Ayo ini ustaznya ngajarkan begini, ini yang dengar tolong diamalkan ya. Yang suka monggo, yang belum suka semoga suka. Jadi rekreasi terbaik itu ke kuburan, bukan ke pantai. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Kalau kalian menghadapi permasalahan yang menghimpit hati, sumpek, pepet, udah enggak bisa apa-apa, fa'alaika bi ahlil kubur, maka hendaknya kalian itu berdoa tawasul dengan orang-orang yang ada di kuburan, yaitu orang-orang soleh. Maka berangkat dia ke kuburan. Cuman ke kuburan di sini nawa itu ziarah ya. Ziarah kubur. Berangkat ke kuburan. Di sana enak. Katanya apa? Di kuburan itu nikmatnya apa? Yang di sana kuburan yang satu dengan kuburan yang lain saling bertetangga tidak ngerasani. Enak toh ya? Ini kan teman baik kan ya? Tidak ngerasani. Tidak saling menjelek-jelekan. Jejer tapi enggak saling menjelek-jelekan. Kemudian kalau kita datang ya mereka enggak nanya apa-apa. Diem semua gitu. Coba ada nyapa. Halo Mas gitu ya. Umbul kita. Enggak ada yang nyapa. Diem semua. Kemudian kalau kita ngomong mereka juga mendengarkan dengan baik. Misalnya kita curhat, curhat paling bagus tuh ke kuburan. Curhat sama orang mungkin didengarkan sebentar, sehari dengarkan, dua hari lama-lama bosan. Tapi kalau ahli kubur tuh para wali yang di kuburan, kita ngomong apa didengarkan dengan baik. Ya, dan selanjutnya mereka tidak cuma mendengarkan, kalau mereka orang-orang yang soleh, sebagaimana dikatakan dalam hadis, yashfa'u yaumal qiyamah thalat. Kelak di hari kiamat ada tiga kelompok manusia yang berhak memberikan syafaat. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang pertama para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Nah mereka kalau orang-orang yang mampu memberikan syafaat di alam sana, angkat tangan, ya Allah bantu orang ini, ya Allah beri dia kemudahan, ya Allah bebaskan dari segala kesulitannya. Maka anak muda ini mampir ke kuburan. Nah lagi duduk sedih, tiba-tiba datang satu orang tua. Ya datang satu orang tua. Orang tua itu berkata begini, nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sedih? Teman saya ini yang dua belajar keluar kota, mereka akan jadi orang yang pandai, saya akan tetap jadi orang yang bodoh. Nah, kenapa kamu tidak pergi? Tidak boleh ibu saya. Tidak boleh ibu saya. Ibu saya sedih kalau saya tinggal, jadi saya harus nemenin ibu saya. Maka orang tua tadi jawab, gimana kalau kamu saya ajari, insya Allah kamu bisa mengungguli teman-temanmu dalam waktu cuma 3 bulan. Temanmu yang pergi 3 tahun, ilmunya akan kalah dengan kamu yang belajar sama saya 3 bulan. Mau. Dia kan cari guru di kotanya, ini gak ada desanya ya. Orang tua ini juga belum kenal. Tapi orang tua tadi buat perjanjian. Syaratnya satu kalau mau belajar sama saya. Apa? Tiap sore kita ketemu di sini, jangan tanya saya tinggal di mana, jangan tanya nama saya siapa. Oh iya, gampang. Wah, besoknya berangkat sore-sore ke kuburan. Belajar di pinggir kuburan itu paling enak, tenang, buktikan kalau enggak percaya. Itu enak, enggak ada yang ganggu, ya kan? Tenang. Mungkin kalau di kuburan ada ahli matematika, kita belajar matematika diajari kali ya. Siapa tahu. Minas solehin, ahli matematika, orang soleh kan nikmat itu ya. Nah, satu hari, dua hari. Ketika belajar kaget dia. Wah, ternyata ilmunya luar biasa. Dia dengar ilmu-ilmu yang belum pernah dia pelajari. 1 bulan, 2 bulan. Dia akhirnya tumbuh jadi orang yang sangat alim. 3 bulan, belum berakhir. Penasaran, ini loh cinta mati sama gurunya. Penasaran. Akhirnya nanya, guru, Anda itu namanya siapa atau tinggalnya di mana? Oh, selesai. Kontraknya selesai. Janjinya enggak boleh nanya. Ya udah, kamu enggak boleh belajar lagi sama saya. Udah sampai di sini takdirnya. Loh, guru, saya pengen. Enggak, perjanjiannya seperti itu. Lah, guru ini siapa? Saya Nabi Allah Khadir atau Khidir. Saya diutus oleh Allah mendidik engkau karena baktimu kepada orang tuamu dan kesungguhanmu ingin dapat ilmu. Ini yang saya maksud. Sodaqal murid la wajadul masyayikh alal abwab. Seandainya seorang murid itu sungguh-sungguh pengen jadi orang yang alim, pengen jadi orang yang ma'rifah kepada Allah, pasti akan didatangi guru-guru di depan pintu rumahnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang enggak caranya? Gampang. Ngelakoninya. Hah? Angel. Makanya kita paksakan ya, semua pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, pemirsa siaran video streaming Ar-Raudhah dimanapun Anda berada, dan yang hadir di sini, saya sarankan, ya, saya sarankan, saya anjurkan untuk mengamalkan sholawat miftah sampai mati. Bukan cuma seminggu dua minggu, sampai mati. Pengen cepat matinya atau lama? Ya, sampai mati artinya ya Allah minta panjang umur biar baca sholawat miftah sebanyak-banyaknya. Semua. Pokoknya kalau yang aku apa namanya cinta majelis Ar-Raudhah harus baca ini. Ya, biar apa? Bukan buat saya. Biar kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada kekayaan yang lebih dari itu. Nabi Musa aja itu sampai berjuang pengen ketemu Rasulullah SAW sepanjang hidupnya itu baru ketemu ketika Rasulullah Mi'raj. Baru ketemu ketika Mi'raj. Lah kita ini iman sama Rasul, pengen ketemu enggak? Pengen. Nah, kalau pengen caranya memperbanyak selawat. Sampai di sini bisa dipahami? Fadhol, silahkan diunjuk Rien. Ini mukadimahnya kalau diteruskan pengajiannya ganti bab selawat. Saya udah lama enggak ngomong-ngomong bab selawat, betul? Ya, lama enggak ngomong bab selawat. Ya, ini tadi kita agak mundur lagi karena hujan ya, sambil nunggu teman-teman yang mungkin tadi di jalan kehujanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kajian hadis Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-9. Masih seputar sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita sudah jelaskan Ahlus Suffah. Ya, sahabat-sahabat yang hidup di serambi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu kebanyakan pakaiannya satu saja enggak punya. Cuman separuh. Maksudnya separuh itu apa? Kalau punya sarung enggak punya selendang untuk nutup badannya. Kan mereka pakaiannya seperti pakaian ihram itu ya. Jadi rata-rata cuman sarungan. Hidupnya seperti itu. Tapi mereka orang-orang yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW kalau punya makanan selalu ngundang sahabat yang ada di serambi masjid untuk makan bersama beliau. Kira-kira enak gak ya makan dengan Rasulullah SAW? Hah? Apalagi kalau disuapi Kanjeng Nabi gimana kira-kira? Sangat enak ya, satu nampan bareng. Makanya kita insya Allah kalau Jumat lagi khusus praktek itu ya, satu nampan orang 4 atau orang 5. Insya Allah. Jumat depan? Kok cepet ya? Kok cepet? Nah. Wa nukila an mujahidin annahu qal, kana Abu Hurairah yakulu wallahi inni kuntu la'amidu bikabidi ala al-arad minal ju' wa inni kuntu la'ashaddul hajara ala batni minal ju' وقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليستتعبني فلم يفعل. Ini termasuk salah satu kisah bagaimana ahlu suffah kalau lagi kelaparan. Abu Hurairah itu ahlu suffah, beliau mengatakan demi Allah dulu itu sampai-sampai hati saya nyatu dengan bumi. Ya, nyatu dengan bumi. Maksudnya nyatu dengan bumi apa? Hati ini ditekankan ke tanah biar enggak lapar. Letak hati di sini ya biasanya ya. Anda masih ingat Rasul kalau lagi lapar kemudian ngikat batu? Abu Hurairah juga begitu, kalau lapar ngikat batu. Rasulullah kalau lapar ngikat batu sampai 3 batu diikat. Itu karena 3 hari tidak makan. Pernah Rasulullah keluar tuh Abu Bakar ngikat batu, Sayyidina Umar ngikat batu, masing-masing pamer. Ini saya ada pamernya, bukan pamer artinya pamer ini aku lapar itu bukan ya. Nunjukkan kelihatan berapa tuh? Ini 1 batu, oh saya 2 batu. Rasulullah SAW keluar, saya 3. Artinya beliau yang paling lapar. Nah, Abu Hurairah seperti itu, kelaparan, batu. Di situ ada ilmu. Nanti coba dipraktekkan kalau lagi lapar. Pilih lapar atau kenyang? Ilmunya diajarkan apa enggak? Nanti kalau diajarkan ngalami lapar loh. Pilih mana? Diajarkan atau enggak? Nanti ngalami lapar. Biar praktek kan harus ngalami lapar. Kalau lagi lapar pas enggak ada makan misalnya, uang habis di atas kereta. Kecut enggak itu? Kereta jauh, uangnya habis, lapar. Ulu hati ini ditekan sedikit, jangan keras-keras, keras-keras sakit ya, ditekan sedikit. Berapa lama? Itu nanti rasa laparnya hilang. Makanya dulu kalau ganjil batu diletakkan di situ, terus diikat. Ya, diikat, itu nanti rasa lapar akan hilang. Kalau enggak percaya, praktekkan. Ya. Ulu hati, kan tahu ulu hati ya? Tekan saja dengan dua jari ini, tekan, jangan lama-lama. Sebentar saja, jangan keras-keras. Kalau lagi lapar, kalau kenyang jangan. Ini hanya untuk orang yang kelaparan. Nah, ini diambil dari hikmah kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat mengikatkan batu ke tubuh mereka. Ini ada kisah lucu. Cerita ini udah sering kita dengar, tapi kalau diulang-ulangi tetap sedep. Kenapa tetap sedep? Karena kita cinta sahabat. Orang tuh kalau jatuh cinta ya, mengenang yang dicintai walaupun ribuan kali tetap manis enggak? Manis. Jadi kalau kita dengar ceritanya sahabat diulang-ulang semakin senang, itu berarti kita cinta kepada para sahabat. Kalau kita cinta pada para sahabat, berarti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Hurairah, beliau cerita sendiri. Saya suatu hari udah kelaparan, udah enggak kuat, lapar luar biasa. Akhirnya saya menghadang para sahabat di suatu jalan yang mereka kalau keluar dari rumah pasti lewat jalan itu. Ini jalan utama ini ya. Kalau Solo Selamat Riyadinya mungkin. Ya, jalan utama. Kalau keluar mesti harus lewat situ. Orang pertama kali yang saya lihat lewat situ adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar waktu itu belum jadi khalifah ya, karena Rasul masih hidup. Ketika ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Abu Hurairah berkata, saya pura-pura nanya tentang satu ayat. Maksudnya apa? Wahai Abu Bakar, ayat ini maksudnya apa? Sahabat Abu Hurairah tanya begitu, bukan minta jawaban. Beliau jujur, karepku gen digandeng dijak neng omahe. Saya pengennya itu digandeng, diajak pergi ke rumahnya. Yuk ke rumah saya, duduk ngopi, makan roti, saya terangkan. Maksudnya seperti itu. Jadi itu udah kebiasaan di kalangan para sahabat. Sahabat itu kalau ditanya enggak, jawabannya ini enggak begitu. Ditanya ada makan di situ. Biasanya seperti itu. Paham maksudnya? Paham. Ditanya jawabnya sambil ngajak makan. Ini metode dakwah yang bagus enggak itu? Bagus kan? Ada kekeluargaan, jadi enggak kaku. Soal jawab. Nah, yang tanya di sini saya jawab sambil makan enggak? Sambil makan. Nah, kalau yang dari telepon ya enggak gitu. Dari telepon tinggal makan di rumah masing-masing. Nah, itu. Tapi biasanya seperti itu. Kebetulan hari itu Abu Hurairah lagi dapat ujian, udah lapar luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditanya, "Ayat ini maksudnya apa?" Tidak digandeng diajak pulang, langsung dijawab. Maksudnya begini. Oh ya, terima kasih. Aduh, orang mudeng. Lah mudeng nih saya kelaparan. Biasanya paham, tapi ini kok enggak paham. Lewat yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Umar, saya mau nanya, ayat ini maksudnya apa? Saya kok belum paham. Oh, ini maksudnya begini. Lagi-lagi langsung dijawab. Ini kok semuanya langsung jawab? Ini biasanya ngajak mampir makan. Maka Abu Hurairah batin, ya Allah, ini udah gak kuat, ini lapernya. Yang ketiga, kelihatan Nabi Muhammad SAW lagi jalan. Nah, ini cocok. Nah, lucunya, Abu Hurairah waktu lihat Nabi Muhammad SAW, memalingkan wajahnya ke arah Nabi, dari jauh, Nabi lihat Abu Hurairah, langsung Kanjeng Nabi mesem. Senyum, udah mudeng. Belum nanya, udah mudeng. Kayak sing nyegat, kayak butuh mangan. Udah paham. Begitu nyampe di depan Abu Hurairah, Abu Hurairah, ya yuk ikut saya. Langsung, ayo ikut saya. Kemana? Ke rumah. ke rumah saya. Sampai di rumah, Abu Hurairah batin, wah ini pasti ini makan enak nih, Rasul pasti punya hadiah ini ya. Ada yang kirim-kirim kali ya. Memang sahabat itu suka kirim-kirim kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang kirim ini, ada yang kirim itu. Nah, waktu itu Rasul mengatakan, Abu Hurairah, coba pergi ke rumah istri saya. Ada yang kirim susu. Ini bil makna ya cerita ya. Bawa ke sini. Oh ya Rasulullah. Wah Abu Hurairah. Lapar begini, susu kambing satu gelas besar. Wah cocok ini. Berangkat pulang ke rumah Rasul bawa susu kambing. Saat itu Abu Hurairah batin. Satu gelas berdua dengan Rasul. Wah kenyang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah bagi dengan Abu Hurairah? Tidak. Kenapa? Karena Rasul SAW itu memperhatikan semua orang yang dibawa tanggung jawabnya, yaitu ahlu sufah, karena cintanya beliau kepada mereka. Rasul berkata kepada Abu Hurairah, tolong teman-teman kamu yang 70 bawa ke sini semua. Abu Hurairah batin 70 satu gelas, aduh rasanya apa gitu. Dapatnya apa ini 70 satu gelas. Akhirnya berangkat, oh, ini titahnya Nabi Muhammad SAW kan, berangkat. Nah, diajak semua yang di masjid ke rumah Rasulullah, ke rumah Rasulullah. Ada apa? Rasulullah mau bagi satu gelas susu buat kita semua. Wah, senang sahabat. Abu Hurairah batin, wah, saya yang pertama kali ketemu dan saya yang ngundang-ngundang, pasti saya giliran pertama. Giliran pertama itu cucuk. Kalau keri-keri ini itu apa? Entek, satu gelas buat 70 orang. Nah, tapi apa? Gelas diserahkan kepada Abu Hurairah. Kemudian Rasul berkata kepada Abu Hurairah, berikan kepada teman-teman biar mereka minum dulu. Biar mereka minum dulu. Memang Rasul ngerjain Abu Hurairah gitu. Rasulullah SAW itu punya selera humor ya. Punya selera humor. Biar mereka minum dulu. Abu Hurairah nurut lagi, silahkan minum. Ini beliau cerita ya. Beliau cerita sendiri pengalamannya di hati ya. Kecut, dapat apa saya ini? Ini jujurnya sahabat, saya dapat apa ini? Minum satu ya, seteguk. Cuman anehnya, apa namanya, mereka yang minum sedikit itu kenyang karena barokah ya, ciri makanan yang berkah itu sedikit dimakan kenyang. Kadang kita makan tiga piring nggak kenyang ya kan, tiga piring nggak kenyang. Memang perutnya yang besar atau kita wong cilik neng petang piring kok yura warak gitu ya, orangnya kecil empat piring kok nggak kenyang ke nggak kenyang. Nah ini seteguk kenyang sampai terakhir. Cuma tinggal sedikit. Abu Hurairah, ini tinggal kita berdua sekarang. Ya, tinggal kita berdua. Silahkan kamu yang minum. Silahkan kamu minum, kata Nabi Muhammad SAW. Coba lihat Rasulullah. Ini Rasulullah juga kelaper loh ya. Silahkan kamu yang minum. Mohon maaf. Di sini kadang ada orang yang gak paham. Terus mengatakan, tuh sunah Nabi, satu gelas buat 70 orang. Gitu kan? Bukan seperti itu. Kondisinya memang saat itu gelasnya cuma satu. Jangan nanti dipraktekkan Majlis Ar-Raudhah satu gelas buat 200 orang. Gitu. Gantian gelasnya, bukan begitu. Ya, itu memang kondisinya gelasnya cuma satu. Makanya Rasul menyatakan tetesan-tetesan ludah mukmin itu adalah obat dengan husnudzon. Tapi kalau gelasnya banyak, ya satu orang satu gelas. Jangan gelasnya banyak kemudian wis ngirit melu sunah siji wae nggo wong lima gitu ya. Itu kalau kondisinya memang darurat. Karena jangan dipahami Islam itu cuma dengan satu hadis kemudian diartikan seperti itu, jangan ya. Rasulullah SAW, an-nadhafatu minal iman. Lihat kondisinya. Nah, apa yang terjadi? Tinggal Abu Hurairah dan Kanjeng Nabi. Saat itu Rasulullah SAW tidak mengatakan saya dulu Abu Hurairah baru kamu, tidak. Tapi Abu Hurairah kamu minum dulu. Karena pemimpin itu yang baik bukan yang mikirkan dirinya, tapi mikirkan yang dipimpin, mikirkan bawahannya. Itu pemimpin yang baik. Kalau kita sebagai pemimpin kira-kira bagaimana ya? Contohnya bagi roti. Panitia ndelikke roti sik apa? Kalau bagi roti panitianya ndelikkan roti dulu, ini namanya ya udah makomnya belum seperti makom yang tinggi. Yang namanya jadi panitia itu siap tekor. Giliran bagi roti, tidak keduman roti, itu panitia. Tamu dulu. Habis-habisannya enggak ada, ya wes. Rezekinya, lihat orang kenyang, itu rezekinya. Lihat orang senang. Nah, apa yang terjadi? Ketika di tangannya Abu Hurairah gelas ini, lihat sahabatnya. Enggak sampai hati dia. Padahal dalam kondisi yang sangat lapar. Masa saya mau minum? Rasulullah aja belum minum. Coba kalau kita bagaimana? Mas Kanjeng Nabi, ya, sisa udah segini ya lek langsung tuh kalau kita. Kalau Abu Hurairah enggak begitu. Tidak menerapkan aji mumpung. Jadi aji mumpung tuh jangan dipakai. Aji mumpung. Nah, ini mumpung diizinkan sikap. Jangan begitu. Abu Hurairah pengerten. Rasul minum belum. Maka beliau berkata, ya Rasulullah SAW, engkau yang minum, saya enggak bisa minum. Maka Rasul berkata, enggak, kamu yang minum. Disitulah muncul istilah dari para ulama, imtithalul amri khairun min sulukil adab. Melaksanakan perintah itu lebih utama daripada bersopan santun. Kanjeng Nabi, ya saya enggak pantas, saya kok minum dulu, panjenengan belum minum, silahkan panjenengan minum. Ayel-ayelan kalau Kanjeng Nabi tambah kurang ajar. Maksudnya itu mau sopan santun jadi kurang ajar. Imtithalul amri, kalau diperintah sama orang yang berilmu, seorang tokoh ya, diperintah, maka laksanakan perintahnya. Meskipun kalau diukur dari sisi sopan santun mungkin itu kurang sopan, tapi ini yang perintahkan kan memang beliaunya gitu. Kamu yang minum dulu itu. Artinya Rasul dikasih turahannya. Ini kan enggak sopan ya? Tidak sopan, tapi yang perintah Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan perintah lebih utama daripada bersopan santun. Itu ada satu cerita seorang guru sufi anaknya tercebur ke apa namanya kolam gitu. Muridnya satu diperintahkan, kamu tolong anak saya, ya tolong anak saya tidak berani meninggalkan guru. Tolong anak saya tidak berani meninggalkan guru. Ini murid yang begini nih, gladra ini. Diperintah gurunya, saya tidak berani meninggalkan guru. Maksudnya mau sopan santun ya, tapi justru itu salah. Melaksanakan perintah itu lebih utama. Nah, Abu Hurairah di situ melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. Minum dia. Seteguk. Tidak berani banyak-banyak. Cuman apa? Seruput ya. Monggo Kanjeng Nabi. Minum lagi. Sambil senyum Rasulullah. Minum lagi. Seruput lagi. Monggo Kanjeng Nabi. Sama apa namanya? Malu-malu gitu kan. Monggo Kanjeng Nabi. Minum lagi. Jangan malu-malu. Minum. Karena suruh minum lagi ya Abu Hurairah ya. Dia heran. Diserpet. Tidak habis-habis ya. Ada terus. Wah, ini kok ada terus. Maka terus Abu Hurairah. Sampai dikembalikan Rasulullah. Ya Rasulullah ini. Minum lagi. Kata Abu Hurairah Kanjeng Nabi. Empun sak menten. Udah apa namanya setenggorokan saya ini. Susunya udah penuh sampai di sini saya enggak kuat. Rasul tersenyum kemudian sisanya diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Coba lihat bagaimana Rasul sallallahu mengutamakan kebersamaan. Makanya saya tuh suka orang Jawa mengatakan mangan ramangan sing penting kumpul. Yang penting tuh kumpulnya. Yang penting itu kumpulnya, tapi kalau ger kumpul mesti mangan, sudah tahu. Yang namanya di Pulau Jawa ini kumpul gak mangan ini meh ra mungkin. Setiap kumpul mesti makan ya. Makan itu semboyan. Nah, ternyata Rasul sallallahu mengutamakan kebersamaan. Ya, mengutamakan kebersamaan. Nah, kita dalam kehidupan ini udah begitu belum kalau punya makanan? Dari makanan ini dididik dari makanan, dididik dari minuman, jangan dihabiskan sendiri, bagi. Kita udah mikir gitu belum? Punya motor jangan dipakai sendiri, bagi. Punya uang jangan dipakai sendiri, bagi. Punya apapun jangan dipakai sendiri, bagi. Udah bisa belum? Belum, kecuali hal-hal yang gak boleh dibagi. Ada, gak perlu saya terangkan. Udah paham loh? Ya, yang tidak boleh dibagi secara syariat aja jangan dibagi bagi. Ini yang memang dianjurkan untuk dibagi, bagi. Ya, bagi dan bagi dan bagi. Kebersamaannya itu loh. Nah kalau ini kebersamaan bisa kita ciptakan di masyarakat, coba lihat tuh, apa namanya fragmen tadi Rasulullah SAW dengan para sahabat, manis gak itu? Indah gak itu? Minum susu aja mereka seperti itu. Makanya sahabat tuh cintanya dengan Rasul luar biasa. Nah model pemimpin yang zaman saat ini, kira-kira bisa begitu gak? Gak usah jauh-jauh, kita terhadap anak kita, bisa begitu belum? Belum ya. Tapi kalau orang tua kita kan kepada kita udah bisa. Kita mungkin pada anak belum. Nanti mungkin kita udah semakin tua baru bisa. Orang tua itu subhanallah kalau makan mesti berbagi. Beli apa ingat sama anak. Ya kan makan sesuatu ingat sama sama anak. Ini kebersamaan hikmahnya biar enggak berpanjang-panjang di situ ya. Kemudian yang kedua. Satu jam udah ngomongnya ini. Ngomongnya udah satu jam, udah cukup atau belum? Belum. Tambah lagi. Minumnya udah cukup belum? Ya, yang belum habis silahkan diminum lagi. Udah minum semua? Ya, sekarang kita lanjutkan tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu tadi hadis tentang bagaimana keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada cerita lagi. Sayyidina Abu Hurairah ini punya banyak kisah tentang barokah. Di antaranya beliau berkata, "Saya mengalami tiga hal musibah yang besar sepanjang hidup saya. Yang pertama, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang besar. Yang kedua, pembunuhan Sayyidina Utsman. Itu musibah yang besar buat saya." Panjenengan sedoyo itu kalau nyimak kisah pembunuhan Sayyidina Utsman, sangat tragis. Dan kalau betul nyimaknya pasti nangis. Sayyidina Utsman itu dikepung di rumahnya, kemudian diterobos lewat pintu masuk, lewat jendela ya. Kemudian setelah itu lehernya dipotong, digorok Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini sahabatnya Nabi itu yang mengalami seperti itu. Itu kemuliaan buat mereka. Mereka mati atau gugur sebagai syuhada. Ya, gugur sebagai syuhada. Kata Abu Hurairah, tuh musibah terbesar kedua yang saya alami. Yang ketiga, kotak penyimpan apa namanya? Tempat penyimpanan kurma saya. Sahabat heran, "Ada apa dengan tempat penyimpanan kurma kamu?" Diceritakan. Saya pernah bersama Rasulullah SAW pergi dalam sebuah perjalanan. Kemudian waktu itu kami kehabisan bekal. Ini mungkin bisa kita tiru ya. Mau ditiru enggak? Mungkin bisa kita tiru, tapi hasilnya tergantung kekuatan yakinnya. Kehabisan bekal. Setelah itu Rasulullah SAW tanya, "Abu Hurairah, kamu masih punya kurma enggak di tempat kantong kurma kamu? Masih punya ya Rasulullah? Bawa sini semua." Dikatakan dalam riwayat, di situ ada isrin atamrah. Dibuka isinya ada 20 kurma, 20 butir kurma. Di riwayat yang lain dikatakan tamron, cuman satu butir kurma. Entah 20, entah satu. Kita anggap yang 20 saja, yang besar ya. 20 butir kurma. Kemudian oleh Rasulullah SAW dikeluarkan, fasamallahu wada'a. Dibuka gitu ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Fasamallahu artinya membaca bismillahirrahmanirrahim wada'a. Kemudian Rasulullah berdoa. Mengucapkan kalimat-kalimat doa tertentu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadh kullatamratin wa yusammi. Dibuka, dikeluarkan kurma itu satu persatu. Setiap angkat satu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Satu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai 20. Tsumma qala, setelah itu Rasulullah bersabda, panggilkan semua pasukan itu dalam perjalanan jihad ya. Ud'ul jaysh kullahum. Panggil semua pasukan. Abu Dzar kaget, kurma saya mau dibagi buat semua pasukan. Nah, nanti sisanya apa? Ini manusiawi kan berpikir seperti itu. Kemudian Anda mungkin heran, sahabat punya kurma 20 kok kuat ya. Kalau kita baca Sahih Bukhari, sahabat itu berkata, kami ini kalau punya kurma lebih suka punya kurma yang atas daripada kurma yang kualitasnya bagus. Kenapa? Kalau yang kualitasnya bagus sekali kunyah habis. Nah, kalau yang kurma yang kualitasnya jelek, yang keras-keras itu, kami kunyah enggak habis-habis, jadi seperti permen karet. Cuma di simpen lagi. Ya. Simpen lagi karena mereka enggak punya makanan. Jadi cuma ngerasakan sedikit manisnya kurma itu udah kenyang. Ya, udah bisa kenyang. Makanya ada seorang orang Jawa ya, orang Jawa ngomong, sebetulnya orang kalau ngelakoni betul itu bisa hidup satu hari cuma dengan 7 butir nasi. 7 butir nasi itu kuat untuk menopang hidup satu hari. 7 butir nasi. Makanya jangan heran kalau kita baca kisah Imam Malik. Imam Malik itu cuma secuil kecil korma itu buat satu hari. Buat satu hari. Nah kita satu hari 3 kali makan masih kurang. Masih lemah. Kenapa? Karena mereka zikirnya kuat, ibadahnya kuat, rohnya jadi kuat. Lah kalau kita zikirnya lemah, ibadahnya lemah, rohnya jadi lemah. Yang kuat nafsunya. Nafsu kalau gede dikasih makan 5 piring ya kurang terus begitu kan? Sifatnya seperti itu. Nah ini Abu Hurairah 20 disuruh manggil seluruh pasukan. Apa yang terjadi? Dilaksanakan perintah. Fada'autuhum hatta akral jaysh kullahu. Maka saya panggil mereka semua. Oleh Rasulullah SAW diperintahkan masuk 10-10. 10 maju dulu. Jadi yang 20 kurma tadi dimasukkan kembali oleh Rasul ke dalam tempat kantong kurma tadi kan. Nih 10 datang. Sama Rasul diambilkan satu orang satu. Sampai seluruh pasukan itu dapat kurma semua. Makan kurma semua. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, nih kurmanya masih sisa. Kurmanya masih sisa. Idza arata an ta'khudha minhu syai'an fa khudh wa la takubbahu. Kalau kamu pengin kurma dari tempat ini, ambil saja, tapi jangan pernah dibuka. Jangan pernah dibongkar, paham ya? Ambil, jangan pernah dibongkar, jangan pernah dihitung-hitung isinya tinggal berapa. Udah seperti itu. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa akaltu minhu hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Kantong penyimpanan kurma itulah yang menjadi bekal makan kurma saya sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sampai Utsman bin Affan. Saya makannya dari situ, enggak pernah habis. Siapa yang mau punya kantong aja begini? Tapi isinya jangan kurma, dolar. Dibuka dudut ada terus, dudut ada terus gitu ya. Nah, orang-orang soleh dulu tuh gitu mereka, berkah ya. Hartanya itu barokah. Mau enggak tadi ilmunya? Caranya gimana? Dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Diapakan lagi? Didoakan. Kemudian dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu didumkan dulu untuk orang banyak. Sisanya disimpan, yang disimpan itu akhirnya beranak pinak di dalam tempat penyimpanan tadi. Di sini ada rumus, kalau harta pingin barokah, sedekahkan. Jangan takut sedekah. Sedekahkan gitu. Nanti walaupun yang tersisa kan sedikit ya. Nah, yang sedikit ini kalau kita putarkan jadi banyak tuh nanti. Zaman sekarang begitu, jangan zaman sekarang taruh lemari jadi banyak, bukan. Zamannya kan lain ya. Barokahnya nanti kalau yang sedikit nih kita putarkan akan jadi banyak, diberkati oleh Allah Ta'ala karena yang sebelumnya itu betul-betul diberikan kepada orang banyak. Nah, yang terakhir kata Abu Hurairah, ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia, untuhiba baiti wa untuhibal muzawwad, kantong saya ini termasuk salah satu harta yang dirampok. Rumah saya datangi pencuri, banyak yang dicuri, kantongnya itu di dicuri orang, sehingga saya tidak bisa makan dari kantong kurma tadi. Tahu enggak kalian berapa banyak kurma yang saya makan dari kantong kurma itu? Kantong kurma kecil. Kecil nih loh. Kita kalau masih kecil masih ingat dulu diajari judi sama pedagang keliling. Masih ingat enggak? Judi tanpa sadar kalau anak-anak sekolah dulu, apa itu? Tubruan. Ya kan? Meneker tuh. Tubruan itu kan judi tapi diselubungkan kan dulu kan? Nah, kantong kecil begitu. Kantong yang seperti itu. Kata Abu Hurairah, saya makan kurma sebanyak 200 karung. 200 karung. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Makanya hati-hati sama keramat. Ya, hati-hati sama keramat. Zaman segini kok ada orang gak percaya sama karomah, itu termasuk orang aneh. Karomah tuh zaman sekarang mestinya lebih gampang dipercaya. Kenapa? Loh, ada handphone tuh teknologi kan begitu apa namanya? Apa tersingkap ya? Orang bisa ngomong dari jauh, orang bisa lihat gambar dialog langsung dari jauh langsung, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini komputer di kamar saya ini bisa dikendalikan oleh teman saya yang ada di Jakarta, untuk komputer taman kamar saya bisa nih, di ruang-ruang studio nih ya. Dia dari Jakarta bisa mengendalikan nih, yang mau dibuka filenya apa atau apa. Cuman dengan satu program gitu ya, bisa di otak atik itu yang ada di sini, komputer yang ada di sini. Artinya komputer, duh komputernya kok melaku dewe ya, karamat ini ya. Karomahnya apa namanya Kang Seto yang ada di Jakarta ini, Mas Seto itu. Nah. Kalau kita udah tahu teknologi, karomah itu rasanya jadi apa namanya lebih mudah diterima. Kalau baru dengan teknologi yang kita buat saja, dengan izin Allah Ta'ala, bisa berbuat macam-macam, kira-kira kalau yang datangnya langsung dari Allah seperti apa? Paham? Bisa dipahami enggak nih? Bisa ya? Alhamdulillah. Begitulah barokah. Makanya kita hidup cari barokah. Jangan cari duit yang banyak. Cari yang banyak tapi yang berkah. Dan berkah itu tergantung caranya. Kalau caranya benar, caranya halal, gak nyuri, gak nipu, maka nanti akan jadi barokah. Kalau caranya salah, tidak akan berkah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kalau tidak saya akhiri sekarang, nanti tanya jawabnya bisa lebih dari jam setengah 11. Ini kan masih ada tanya jawab. Tanya jawab itu gak terasa. Ya tidak terasa, tahu-tahu udah jam setengah 11, sekarang jam 10 kurang 1/4. Nah Mas Sidik, tolong kalau ada yang mau nanya kira-kira di nomor berapa diinformasikan Mas Sidik. Baik Habib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk para pendengar dimanapun berada dan juga yang menyaksikan via TV streaming, bisa bergabung di malam hari ini yang ingin bertanya lewat line telepon di 0271-633-860. Sekali lagi di nomor telepon 0271-633-860. Dan sekali lagi di 0271-633-860. Untuk yang ingin bertanya di SMS bisa langsung dikirim ke 083-865-430-777. Sekali lagi buat yang ingin mengirimkan pertanyaan lewat SMS di 083-865-430-777. Gitu Habib. Ya, untuk yang telepon masuk silakan Mas Sidik diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Pak, suaranya tolong keras sedikit, radionya dikecilkan, Pak. Iya. Assalamualaikum. Halo. Iya, radionya dikecilkan, Pak. Udah. Ya, silakan apa yang mau ditanyakan? Yang mau tanya soal sunah dzabih itu kalau namanya. Mohon maaf, Pak, kurang jelas, Pak. Keutamaan sholat tasbih itu gimana? Bisa didengar soalnya? Keutamaan sholat tasbih. Keutamaan sholat tasbih. Sama pelaksanaannya gimana? Caranya gimana? Pelaksanaannya. Terima kasih banyak. Ya, insyaallah Bapak bisa baca di buku tuntunan sholat lengkap, ya keutamaan sholat tasbih di buku tuntun cara-caranya ya, buku tuntunan sholat lengkap yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang. Di situ nanti ada tuntunan sholat tasbih, karena itu ada dua metode. Sholat tasbih ini tidak bisa saya terangkan dengan kata-kata, karena ini apa namanya, ada bacaannya, metodenya beda-beda ya, ada dua metode. Langsung lihat saja di buku tersebut, atau nanti cari di internet, tanya sama Syekh Google, ya, tanya sama Syekh Google cara sholat tasbih. Mohon maaf, saya nggak bisa jelaskannya dengan lisan, karena itu harus apa namanya praktek ya, harus dengan praktek. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Mas Sidik lanjutnya. Selanjutnya masih di telepon. Assalamualaikum. Putus ya. Terputus Habib. Ya, di sini doa ini semua ya. SMS Mas Sidik, ada yang masuk? Ada di SMS. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Pak Man Glundung di Mungkung Sragen. Mau bertanya bagaimana hukumnya akikah ketika anak sudah dewasa, karena ketika masih kecil belum mampu. Mohon penjelasannya Habib. Tafadhol. Akikah itu pada hari ke-7 dan kelipatannya, 7, 14, 21 dan seterusnya. Dan itu masih anak masih kecil ya. Nah, kalau udah dewasa bagaimana? Ya. Ya sudah tidak disunahkan lagi, tapi ya baik-baik saja, wong judulnya ada mau nyembelih kambing dibagi-bagikan kepada muslimin wal muslimat. Itu suatu hal yang baik. Kalau ada orang mau menghalangi seseorang berakikah ketika dewasa, ya, alasannya apapun tetap salah. Kenapa menghalangi seseorang yang sodakoh, ya sodakoh. Jadi bagus Pak, silahkan laksanakan itu ditinjau dari kacamata sodakoh, akan dapatkan pahala yang sangat sangat besar. Insya Allah demikian. Ya, lanjutkan Mas Sidik. Di line telepon Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya tolong dikecilkan dikit Bu. Ya, ini dari Saper. Pada waktu ini hujan nggak bisa hadir, hanya bergabung lewat telepon. Oh ya, dari mana tadi Bu? Ceper, dari, ya. Dari tidak. Ceper. Ini nama Partiem. Oh ya. Yang judulnya seperti tadi Ru'yatun Nabi. Iya. Di sini saya belum pernah bermimpi Nabi, tetapi pernah bermimpi melempar jumroh. Pada waktu itu saya sedang sakit parah. Nah, habis mimpi itu lantas punya pemikiran apakah saya ini dipanggil untuk segera ibadah haji. Nah, untuk menakwilkan mimpi ini, saya berusaha habis untuk dapat menabung untuk dapat membayar ONH. Nah, ini untuk ONH-nya sudah, istilahnya sudah cukup. Tetapi saya punya seorang ibu. Sebagai perwujudan birrul walidain, saya hadiahkan kepada ibu saya, ataukah untuk saya sendiri berangkat, atau dengan suami, tetapi lantaran mencari alat pendaftar satu dengan jalan berhutang, sehingga nanti pas itu berangkat, hutangnya sudah lunas, karena sekarang keberangkatannya itu menunggu tahun 2019 hadir. Nah, untuk ini mohon solusinya yang paling afdol untuk diri saya sendiri berangkat, atau orang tua, atau menunggu bersama suami saya, Pak. Terima kasih. Dan mimpi ini apakah memang yang benar, karena pernah sebuah hadis, mimpi seorang mukmin itu 1/40 daripada mimpi daripada kenabian itu. Ya, sekarang data ya. Cukup di sini dulu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jazakumullah khair atas kisahnya, semangatnya dan pertanyaannya. Ya, ini tadi pertanyaannya kan cerita dulu baru nanya itu ya. Seseorang itu boleh menghajikan orang lain kalau dia sudah menunaikan kewajiban hajinya. Jadi dia haji dulu baru nanti menghajikan orang lain, termasuk ibunya, karena dia mampu. Nah, ibunya karena dia belum mampu, ya apa namanya, tidak wajib haji. Nah, tentunya sang ibu juga akan senang kalau anaknya bisa berangkat haji. Nah, tapi kalau ibu dalam kondisi termasuk yang belum mampu haji, ya dibuat mampu dulu. Mampu itu bukan hanya cukup apa namanya dana untuk berangkat, tapi juga termasuk untuk yang ditinggal ini bagaimana. Nah, itu yang tahu nanti ibu ya, kondisi sebetulnya seperti apa. Kalau emang ibu mampu, ya udah ibu berangkat cari apa namanya. Kalau di Solo ini kan udah bareng rombongan ya, berarti sudah ada mahramnya yang menemani, karena rombongan kan banyak wanita, banyak lebih dari 2-3 wanita, itu sudah jadi mahram yang menemani. Kemudian kalau ibu nunggu bapak 2019 nanti, ya, jadi nggak perlu nunggu bapak. Ya, nanti aja kalau bapak berangkat, ibu insya Allah dapat rezeki lagi untuk berangkat bersama bapak. Dan niatkan insya Allah nanti kalau berangkat, niatkan juga setelah itu bisa pergi bersama ibu. Kemudian masalah takwil mimpi, ya mimpi itu ada ahlinya sendiri. Terus terang saya bukan pakar takwil mimpi, gitu ya. Bukan pakar takwil mimpi. Cuman kalau ibu udah mengartikan mimpi ibu seperti itu, ya yakini itu kan diartikan baik ya, diartikan berarti disuruh berangkat haji. Ya insya Allah kan ibu punya semangat dan terbukti kan akhirnya apa namanya cicilannya udah hampir selesai. Berarti buah dari mimpi itu sudah ada. Tadi dikatakan mimpi seorang mukmin 1/46 bagian dari kenabian. Artinya apa? Dalam Islam mimpi itu sakral. Mimpi itu suci. Makanya kita tidak boleh mempermainkan mimpi. Orang-orang yang ngaku-ngaku mimpi padahal enggak mimpi itu enggak akan mencium aroma surga. Sampai seperti itu. Makanya hati-hati terhadap mimpi. Jangan dibuat mainan. Sangat berbahaya kalau kita ngaku mimpi sedangkan kita tidak bermimpi. Nah, kenapa dikatakan 1/46 bagian dari kenabian? Artinya kalau nabi itu menerima wahyu lewat malaikat-malaikat, ya lewat malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak turun memberikan wahyu. Terus bagaimana penerus para nabi ini mendapatkan wahyu dari Allah? Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka mendapatkan wahyu dari Allah yang sifatnya ilham. Ilham itu seperti yang diperoleh oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa kan seorang wanita. Wanita itu tidak ada yang jadi nabi. Tapi di Al-Qur'an dikatakan wa auhayna ila ummi Musa, dan telah kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Ayat tersebut wahyu artinya adalah ilham, bukan wahyu turunnya malaikat memberikan ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat di ayat untuk namanya apa ya? Al-Qur'an kan untuk umat Islam ya. Bukan menyampaikan ayat, tapi memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa di sebuah sungai. Nah, kalau wanita di zaman Nabi Musa, dan itu ibunya Nabi Musa, bisa mendapatkan wahyu, yang artinya wahyu ilham, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, yang Rasul mengatakan, ulama umati ka anbiya bani Israel, ulama umatku ini seperti para anbiya-nya bani Israel. Kemudian al ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, di situ pewaris para nabi ini bisa dapat wahyu ilham lewat apa? Mimpi. Maka dikatakan 1/46 bagian dari kenabian. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan tidak tersisa dari kenabian kecuali mimpi-mimpi yang baik. Maksudnya wahyu yang ada itu akan dirubah menjadi mimpi-mimpi yang baik. Lewat mimpi itulah kemudian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Makanya saya sangat menyayangkan kalau ada apa namanya mimpi-mimpinya para aulia, ya mimpi yang benar. Karena kadang ada orang yang mungkin ngaku-ngaku mimpi ya. Ini mimpi yang saya maksud di sini mimpinya orang-orang soleh, ru'yatul mu'min. Rasul menyatakan mimpinya seorang mu'min. Itu seringkali kan kalau kita baca buku-buku tasawuf, ya di situ kan disebutkan Syekh Fulan bermimpi seperti ini. Syekh Fulan mimpi seperti ini. Mimpi mereka itu kan dijadikan hujah yang kuat untuk apa bimbingan dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Kadang ada sebagian orang yang gak mau terima. Kalau ada orang gak mau terima mimpinya orang-orang soleh, sama saja dia dengan menolak hadisnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul menyatakan ru'yatul mu'min, mimpi seorang mu'min adalah 1/46 bagian dari kenabian. Karena itu, kita kalau dengar mimpinya orang soleh, jangan diingkari. Ya jangan diingkari. Mau diamalkan monggo, gak mau juga monggo. Tapi jangan mengatakan orang soleh tersebut berdusta atau mimpinya tidak ada manfaatnya. Karena itu jelas ucapan seperti itu bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ibu tadi yakin dengan mimpi ibu, maka itu suatu yang sangat sangat bagus. Insya Allah akan terwujud seperti yang ibu artikan. Karena Rasul pernah bersabda, kalau yang maknanya, kalau engkau bermimpi yang baik, ceritakan pada orang yang bisa dipercaya. Kalau mimpi yang buruk, jangan diceritakan. Dan artikan mimpi itu yang baik-baik. Karena mimpi akan jadi seperti apa kita mengartikannya. Seperti orang yang mengartikannya. Makanya kalau ada orang cerita mimpi, jangan pernah diartikan buruk. Nih seringkali, mas, ya, aku kok apa ngimpi ya, untukku protol telu. Wah, ini anggota keluargamu mau meninggal nih. Jadi betul. Mas, saya kok mimpi gigi saya protol 3. Oh, alhamdulillah rezeki. Kenapa? Arab ganti mas. Untungmu gigi kamu akan diganti, ganti mas. Kamu berarti mau dapat rezeki yang banyak. Artikan yang baik, baik-baik. Jangan diartikan buruk. Pernah ini salah satu contoh ya. Maaf, ini kasus mimpi ketika saya di pesantren tahun 94 akhir. Itu ada salah satu santri di pesantren saya yang waktu itu muridnya baru 700 yang putra, 300 yang putri, jadi 1000 baru, 1000 tahun 94. Ya kira-kira sekarang berapa ya? Darulukoh dakwah itu luar biasa. Nah di situ ada satu santri yang mimpi kebingungan ngadep kepada seorang ustadz yang di sana. Ustadz, saya mimpi, saya takut. Kenapa? Mohon maaf ya, saya mimpi berhubungan intim dengan ibu saya. Kata si anak tadi dengan apa namanya takut gitu. Coba ini kalau ketanggar panjenengan kira-kira diartikannya apa? Oh, anak kurang ajar ya. Oh, enggak tahu diri, makanya sampai begitu sama ibunya. Kan begitu ya. Tapi kalau orang soleh coba lain anggapinya. Kamu segera pulang, ibumu kangen sama kamu. Ibumu kangen sama kamu. Ini kamu sudah lama enggak pulang kan dari pesantren, suka di sini enggak pulang. Ini ibumu kangen sama kamu. Jadi kamu segera pulang. Coba ngartikannya indah ini. Indah, ini kalau ketemu sama ahlinya begitu. Coba ketemu sama model-model kita ini. Urmong soal ahli, oh itu maksudnya begini, begini, begini. Wah, makanya kamu hati-hati begini. Cuman pakai apa namanya logika sama nafsunya. Tidak pakai nur ilahi. Begitu jawabannya. Ini ada pertanyaan dulu dari yang di sini Mas Sidik. Dari yang hadir di sini ya. Ya, Habib. Dikatakan bisikan hati ada 3. Khotir, fikir, dan azam. Ya, dikatakan juga khotir ada 4. Khotir nafas, khotir syaitan, khotir malaki, khotir rabbani. Apakah seseorang yang bisa mengendalikan semua khotir itu untuk berzikir selaras dengan lisan yang mengucapkan zikir? Sama seperti apa yang dimaksud oleh Syekh Jibril yang pernah disinggung oleh Ibn Nawfal pada beberapa kesempatan yang lalu. Mohon penjelasannya, Bib. Jazakallah khairan. Naam. Ya, ini pertanyaannya, apa namanya, dijelaskan juga susah. Saya kalau mau jawab ini harus jelaskan dulu pertanyaannya. Gimana? Mau dijawab? Hah? Jawab. Jawab. Bener, mudeng. Hah? Nanti saya jawab pending dulu. Ya. Ini pertanyaan kelas berat soalnya. Cari dulu. Ya, yang lain. Kalau baca Al-Quran terus dalam ayat Al-Quran ada tanda lam, ya. Bagaimana Habib, soalnya ada yang bilang tidak boleh berhenti dan juga ada yang bilang boleh berhenti. Yang benar bagaimana Habib Muhammad jelasannya? Lam itu kependekan dari la yajuz itu kan ya, apa namanya, tidak boleh berhenti. Tapi di situ bukan artinya kemudian tidak boleh berhenti dalam arti kalau berhenti kemudian haram, tidak seperti itu. Jadi anjuran, jangan berhenti. Kalau jim itu ada namanya jawaz, boleh berhenti. Nanti ada yang waqaf, itu ada harus berhenti, ada qaf gitu ya. Qaf itu kif, itu wajib berhenti. Dan ada tanda macam-macam, silakan dibaca di buku, di Al-Quran terjemahan itu sudah ada keterangannya lengkap ya. Sudah ada keterangannya lengkap, jadi tidak usah bingung lagi. InsyaAllah demikian. Ada lagi yang mau nanya Mas Sidik? SMS. Di SMS Habib, iya. Dari saudara Pardi yang ada di Sleman, Yogyakarta. Mm-hmm. Assalamualaikum. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, tanggal 10 Muharram itu banyak yang mempergunakan sebagai malam santunan terhadap anak yatim. Hmm. Apakah ini ada tuntunannya dan amalan apa yang disunahkan di waktu itu Habib? Fadhol. Hmm. Menyantuni anak yatim sebelum Muharram ada tuntunannya atau tidak? Itu pertanyaan kan? Gini, menyantuni anak yatim tiap hari ada tuntunannya. Betul? Nah, menyantuni anak yatim di hari yang mulia, ada tuntunannya enggak? Amal soleh itu kalau semakin mulia harinya, maka semakin besar pahalanya. Sedekah di hari raya, pahalanya sangat besar. Sedekah di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar. Beda sedekah di bulan Ramadan sama di hari-hari di luar Ramadan. Memang ada hadis tentang keutamaan, walaupun hadisnya lemah, keutamaan untuk memuliakan anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Walaupun hadisnya lemah, tapi saya tidak akan menggunakan hadis yang lemah tadi, tapi hadis yang mengatakan ana wa ka fi yatim ka hatain. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua jari ini, tidak bisa dipisahkan, sangat dekat nanti dengan Rasulullah SAW di dunia ini dan di akhirat nanti, dekat sekali. Itu orang yang mau ngasuh anak yatim. Nah, kalau kita belum bisa ngasuh, minimal kita memuliakan anak yatim. Kita muliakan dimanapun dan kapanpun, khususnya di hari-hari yang mulia. Apalagi ada riwayat di situ bahwasanya tanggal 10 Muharram dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyantuni anak yatim dengan membelai-belai apa namanya, rambutnya ya, ngasih suatu belai rambutnya. Hanya saja yang namanya belai rambut, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Karim Ahmad, jangan cari yang rambutnya gondrong tuh diusap-usap gitu ya. Tolong kumpulno anak-anak yatim sing rambutnya gondrong-gondrong gitu ya. Orang nanti semakin banyak usapannya, semakin banyak ganjarannya, ampunannya sebanyak jumlah rambut yang diusap. Maksudnya bukan seperti itu. Artinya kita disuruh menyantuni anak yatim. Ini yang pengen saya sampaikan. Banyak orang menyantuni anak yatim, bagus ya. Tapi menyantuni anak yatim itu dengan diberi hadiah, misalnya kotaan, dus-dusan, ya kan? Nah, kalau saya lebih suka, kalau mau menyantuni anak yatim, mau ngasih pakaian, aja-aja ke mall suruh beli sendiri. Kamu pilih yang mana? Ya, mau nyenengkan ngasih makan, aja anak yatim pergi rumah makan, silahkan obo mana yang kamu suka. Ya, kalau anak yatim itu masih sangat kecil umurnya, ya yuk diajak misalnya ke kolam renang atau kemana ya, tempat hiburan yang halal. Biar mereka itu betul-betul disantuni dalam arti merasa punya keluarga, merasa punya ayah gitu. Bukan cuma sekedar dikasih hadiah kemudian ditinggal. Nah, ini anak yatim seperti disuruh belajar ngatung gitu ya. Belajar tangan di bawah. Yang dimaksud Rasulullah dengan ngelus-ngelus itu, jangan perlakukan anak yatim seperti peminta-minta, tapi perlakukan anak yatim seperti anakmu sendiri, seperti keluargamu. Jadi kalau mau ngasih makanan, yuk dijak makan. Mau ngasih pakaian, ayo jak beli pak pakaian. Sehingga anak yatim itu dia akan satu hari disenangkan, merasa wah saya punya orang tua lagi, wah saya punya keluarga. Oh, saya ini apa namanya tidak sendiri. Timbul perasaan seperti itu, bukan sekedar cuman diberi. Masalah 10 Muharram ada yang menarik di situ. Tadi diingatkan saya 10 Muharram. Kan ada orang suka nanya begini. Boleh saya nyimpang dari soal sedikit mumpung ingat ya. Ada orang nanya begini, "Ustaz, itu tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tiru-tiru orang Hindu." Betul? Ada yang ngomong gitu enggak? Ada. Pertanyaan saya, niru orang Hindu boleh atau tidak? Ya tergantung mana yang ditiru. Tergantung mana yang ditiru. Selama yang ditiru tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh-boleh saja. Karena pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah enggak ngelarang. Masa kita mau ngelarang-larang orang? Kan enggak bisa ya. Pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah enggak ngelarang. Oke, contoh. Sekarang ini kita kalau buat organisasi tiru-tiru siapa? Orang-orang non-Muslim, orang-orang Barat. Mereka yang pertama kali mencetuskan adanya organisasi, organisasi dengan AD, ART dan lain sebagainya, sehingga menjadi pedoman ini kan di mana-mana buat organisasi ini, organisasi itu. Ini kan meniru orang-orang di luar Islam. Karena enggak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Dan banyak hal yang kita meniru-niru yang di luar Islam, selama enggak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, sekarang gini, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kira-kira kalau niru orang Hindu harinya boleh enggak? Misal harinya niru orang Hindu boleh enggak? Sebentar, jangan ngomong boleh dulu, dijawabnya kepada Al-Qur'an sama hadis. Maka kita tanya nih 10 Muharram, ceritanya bagaimana 10 Muharram? Dikatakan Rasulullah SAW lihat pada tanggal 10 Muharram, orang-orang yang di Madinah, orang-orang Yahudi itu pada puasa, enggak makan. Maka Rasulullah SAW tanya kepada mereka, kalian puasa hari ini kenapa? Ini ada satu yang menarik, sangat menarik. Nabi Muhammad SAW lihat Yahudi puasa. Beliau enggak mengatakan, percuma puasanya Yahudi. Gopo puasa? Neraka. Apa berkata seperti itu? Percuma nih orang Yahudi puasa neraka. Enggak dipikir, enggak mengomongkan nerakanya mereka enggak, tapi lihat ada sesuatu yang baik, puasa. Rasul pengin tahu kenapa mereka puasa. Itu loh yang diajarkan Rasulullah SAW, kalau ada sesuatu yang baik, tanya kenapa dilakukan kebaikan itu. Kalau masuk akal, sesuai Al-Quran dan Sunnah, ambil kebaikan tersebut. Kita yang lebih pantas untuk mengamalkannya. Makanya Rasul bersabda, Al-Hikmatul Dhalatul Mu'min, yang namanya hikmah itu milik seorang mukmin yang hilang. Ketemu di mana, ambil. Itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika tanggal 10 Muharram lihat Yahudi berpuasa, maka Rasul nanya, kenapa kalian puasa hari ini? Dijawab oleh orang Yahudi, hari ini kan hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan hari ini hari ditenggelamkannya Fir'aun. Makanya kami sekarang mau syukuran. Kami syukuran, kami puasa ini wujud syukur kepada Allah. Telah menyelamatkan Nabi Musa dan telah menenggelamkan Fir'aun. Rasul bersabda, nahnu ahakku bi Musa minkum okamakul sallallahu. Kalau begitu, kami yang lebih berhak mensyukuri selamatnya Nabi Musa dibandingkan kalian semua. Tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 10 dan saya juga akan puasa tanggal 9. Rasul nambahi tanggal 9 untuk nunjukkan tidak sama dengan orang Yahudi. Nah, tapi di situ sunnahnya, andai kata ada orang puasa tanggal 10, itu sunnah. Puasa tanggal 9 itu sunnah. Puasa tanggal 9 dan 10 juga dapat sunnah. Artinya kalau puasanya cuma tanggal 10 enggak apa-apa. Ya, dan bahkan Rasul mengatakan dalam hadis tadi, kami yang berhak itu, kami yang berhak, bukan enggak? Bukan kalian. Rasul enggak mengatakan kepada para sahabat, jangan tiru-tiru loh, ini orang Yahudi ini puasa loh tanggal 10, kita jangan puasa loh, jangan tiru-tiru. Enggak seperti itu. Ternyata karena puasanya sesuai dengan cara Nabi, niatnya sesuai dengan niat Yahudi mensyukuri selamatnya Nabi Musa, maka yang seperti itu tidak dilarang oleh Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Cara puasanya tidak sama dengan cara puasa Yahudi. Cuman niatnya yang sama, yaitu syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasul mengatakan, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak menghargai, menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian semua. Dari sini, seandainya kalau yang namanya tahlilan itu hari-harinya diambil dari agama Hindu, seandainya. Tapi apa betul begitu? Mau belum ketemu Wali Songo belum nanya kok. Udah berani-berani nuduh seperti itu kan ya? Itu kan yang berhak ngomong, yang buat. Kalau dibilang itu buatannya Wali Songo, ya mesti kita tanya sama Wali Songo, klarifikasi betul enggak panjenengan tuh niru orang Hindu kan seperti itu. Karena tidak ada data yang mengatakan itu niru orang Hindu, cuman kira-kiranya orang di katanya, saya juga belum meneliti agama Hindu apakah seperti itu. Katanya di Hindu ada kebiasaan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kalau seandainya memang di Hindu ada seperti itu, kemudian dianggap tahlilan itu niru tanggal mereka, kalau cuman tanggalnya yang ditiru kemudian kegiatannya enggak sama, itu tidak jadi masalah. Emangnya enggak boleh niru-niru tanggal? Ya enggak jadi masalah. Dalam Islam tidak jadi masalah. Contoh, Nabi Muhammad SAW ketika beliau buat surat, kirim surat kepada raja-raja kafir, ya, kirim surat. Saat itu raja-raja kafir kan tidak mau terima surat kalau enggak ada stempel. Sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka tidak akan terima surat engkau kalau engkau tidak membubuhkannya stempel. Rasul mengatakan, kalau begitu buatkan stempel untuk saya. Buatkan stempel untuk saya. Padahal kita semua tahu stempel ini yang buat orang kah? Orang kafir. Rasul tidak mengatakan, sahabatku, kenapa kalian mengatakan mereka enggak mau terima suratku kalau enggak ada stempel? Aku ini nabi loh ya. Mereka mau terima, enggak mau terima, terserah. Aku enggak mau ciri-ciri orang kafir. Aku enggak mau buat stempel. Apakah Rasul sekaku itu Nabi Muhammad SAW? Tidak. Beliau itu pengen dakwahnya diterima. Makanya sesuatu yang ada di orang-orang yang non-muslim tadi, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Rasul mau mengadopsinya. Dipakai sama Rasulullah SAW demi kelancaran dakwah. Ini yang namanya apa, moderat di dalam berdakwah, enggak radikal dalam berdakwah. Maka dibuatkan stempel. Nah, begitu pula 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Seandainya itu memang berasal dari Hindu. Tapi kan enggak bisa dibuktikan apa begitu ya. Ternyata di Islam itu 3, 7, 40, 100, 1000 itu hal-hal yang mulia. Coba kita lihat, mau tidur Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, pagi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, habis sholat istighfar 3 kali. Angka 3 ini sering dipakai, makanya kalau kita ambil 3 hari karena diniatkan untuk mengikuti 3 yang sering dipakai oleh Rasulullah SAW, itu suatu yang mulia. 7 apalagi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tadi lempar jumroh dengan 7 butir, batu, sa'i, sofa, Marwah 7 kali, kemudian tawaf juga 7 putaran, ya, dan lain sebagainya. Angka 7 ini luar biasa. Sampai dikatakan Rasulullah SAW mau meninggal dunia mandi dari 7 tempat air dari 7 geriba. Kita ambil angka 7, mau cari berkahnya angka 7 tersebut. 40 hari sampai terbentuk janin. Proses selama 4 bulan ya. 40 hari dan 40 hari. Kemudian juga perjanjian Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya arba'ina yaum, selama 40 hari. Maka diambil angka 40. 100 hari zikir pagi itu coba itu. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, ya tahmid, takbir, tahlil sebanyak 100. Dan masih banyak angka 100 yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian 1000, jelas di Al-Qur'an disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Angka 1000 ini kemudian dipakai untuk apa namanya, mengambil hikmah, membuat perhitungan tanggal biar mudah diingat oleh orang untuk mendoakan agar tidak dilupakan. Ini suatu yang baik-baik saja, tidak jadi masalah. Ini tadi berkaitan dengan 10 Muharram. Dan di situ juga menunjukkan kalau Rasulullah SAW itu suka menghidupkan sejarah. Ya, sejarah ini sejarah selamatnya Nabi Musa. Yuk buat syukuran. Yuk buat syukuran. Diikat dengan amalan agar tidak dilupakan hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam, diikat dengan amalan. Makanya kalau kita ada peristiwa bersejarah itu jangan dilupakan. Kalau kita memuliakan peristiwa bersejarah, mengenang peristiwa bersejarah, ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tambahan dari persoalan yang disampaikan tadi. Mas Idik, silakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Habib, untuk di line SMS-nya ini baru 200. Ini disapa di line telepon dulu. Ya, yang telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Ya, dari mana nih, Pak? Dari Pak Petrus Guter. Oh ya. Pak Petrus Guter, apa yang mau ditanyakan? Ini, Bib, ketika roh itu dimasukkan di rahim, itu kan dicatat oleh malaikat dicat rezeki, dicat anjali. Maaf, kurang jelas. Radionya kecilkan dulu. Halo? Menjadi anak, menjadi dicatat hari celaka dan bahagianya, itu kan, Bib, ya. Pak Petrus. Hari celaka dan bahagianya. Kemudian ini dimaksud celaka dan bahagia ini, apakah seperti orang itu sudah diciptakan Allah neraka seperti Fir'aun, atau dia hidup di dunia susah atau bunga itu sudah nas dari Allah? Apa dimaksud itu celaka bahagianya? Itu yang pertama, Bin. Iya, sebentar. Tadi pertanyaan yang pertama saya nggak bisa dengernya, Pak Petrus. Mohon maaf. Ngomongnya apa namanya kecepatan, kemudian radionya kekerasan. Radionya dikecilkan dulu. Terus ngomongnya coba pelan-pelan tapi yang keras. Radionya dikecilkan dulu. itu celaka yang dimaksud dinaskan oleh Allah dicatat bahwa ketika roh itu sudah masuk di rahim ibu 40 hari itu kan dicatat sama malaikat. Iya. Bikat rezeki, bikat ajali, bikat amali, bikat celaka dan bahagia. Iya. Yang dimaksud celaka dan bahagia ini apa? Gimana? Atau Allah menciptakan orang di dunia dia bersara. Ya, sip, enggak paham. Satu aja dulu. Makasih Pak Petrus. Assalamualaikum. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio FM dimanapun Anda berada. 40 hari, 40 hari, 40 hari, setelah itu kan ditentukan itu ya, rezekinya, ajalnya, ya kan? Syaqi'am sa'id, bahagia, celaka atau bahagia. Waktu itu kan sudah saya terangkan ketika membahas Arba'in Nawawiyah ini kan, sudah saya terangkan. Cuman saya ringkas sedikit begini aja. Allah itu maha tahu atau tidak maha tahu? Allah maha tahu. Kemudian Allah merintahkan malaikat, tuliskan pengetahuanku. Tuliskan. Orang ini nanti akan begini. Orang ini nanti akan begini. Boleh enggak? Boleh. Nah, untuk apa dituliskan seperti itu? Untuk membuktikan kepada para malaikat dan makhluk Allah tentang kemahabesaran Allah Ta'ala. Itu satu, itu artinya. Jadi yang ditulis itu dari pengetahuan Allah yang maha tahu. Kita akan jadi apa 1000 tahun lagi Allah tahu. Sebelum menciptakan kita udah ngerti kita. Ya Allah udah tahu. Kita nanti akan bagaimana kira-kira 5 jam lagi Allah sudah tahu sebelum menciptakan kita. Karena Allah punya sifat maha mengetahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artikan saja. Terserah Allah. Allah mau masukkan kita ke surga, masukkan ke neraka. Emangnya kita ini siapa? Kita ini punyanya Allah atau kita punya diri kita sendiri? Kalau kita merasa kita punya diri kita sendiri, udah kufur kita. Kita ini gak punya apa-apa. Kita ini semua miliknya Allah. Gak ada bagian dari ini yang ada dengan sendirinya. Gak ada dari kita. Semuanya dari Allah. Kalau kita udah sadar kita miliknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Lillah inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya kita ini semua, kami semua adalah miliknya Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Kalau udah sadar kita miliknya Allah, ya terserah Allah. Mau dimasukkan neraka ya terserah Allah, dimasukkan surga juga terserah Allah. Di situ seharusnya kita ridho. Ya Allah, ridho engkau akan masukkan aku kemana terserah engkau. Hanya saja kita enggak boleh mengatakan udah saya mau maksiat di masuk neraka ya terserah, enggak boleh. Kita ini harus taat setelah taatnya, kemudian kita katakan kepada Allah, ya Allah, terserah engkau akan letakkan aku di mana. Hamba tugasnya hanya mengabdi dan memohon, tolong selamatkan aku dari neraka, tolong masukkan aku ke dalam surga. Tapi apapun yang terjadi, aku ridho, ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Seperti doanya Rabiul Adawiyah kan? Ya Pak, ya Allah, kalau saya ibadah karena takut masuk neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Kalau saya ibadah karena mengharapkan surga, jauhkan saya dari surga. Kalau saya ibadah karena mengharapkan dirimu, ya Allah, maka jangan cemplungkan, jangan masukkan saya ke dalam neraka, dan jangan jauhkan saya dari surga. Artinya apa? Orang yang betul-betul ngabdi kepada Allah Ta'ala itu, dia dalam segala keadaan, apapun yang ditentukan oleh Allah, dia nikmati. Dia merasa, memang saya tidak punya apa? Apa? Saya miliknya Allah. Kira-kira begitu gampang atau susah? Hah? Misal, ini banyak cerita sebetulnya. Ini kalau saya terangkan jamnya ya, sampai jam berapa sudah habis waktunya. Ada satu orang ibadah 500 tahun. Terus datang malaikat Jibril diperintah Allah sampaikan kepadanya, dia akan aku masukkan ke dalam neraka. Enggak pernah maksiat 500 tahun ibadah terus. Kalau itu panjenengan kira-kira mau enggak? Ya wis tak ngedan wae aku. Gitu. Nah, itu namanya bukan hamba Allah. Itu hambanya surga, hambanya neraka. Hambanya Allah yang ridha akan mengatakan, ya Allah, aku ibadah hanya untukmu. Aku adalah milikmu, ya Allah. Dikasih laporan sama malaikat Jibril. Kamu ini ya, dimasukkan neraka loh. Ya terserah sama Allah. Tugas saya ibadah. Terus ibadah dia. Lagi malaikat Jibril diperintah sama Allah. Kembali kepadanya, sampaikan. Dia aku masukkan ke dalam surga. Dia masuk ke dalam surga. Laporkan lagi. Kau dimasukkan surga. Dia sudah alhamdulillah. Terus ibadah. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Terus ibadah. Jadi neraka enggak buat dia ngelirik. Surga enggak buat dia ngelirik. Kalau kita kira-kira bagaimana? Udah bisa gitu belum? Hah? Belum ya? Lah ya. Makanya kita ini hakikat penghambaan belum ngerti. Makanya ojo sok rumongso wes pinter. Masih jauh. Nah, demikian Mas Idrik. Ini udah jam 10:30 kurang sedikit. Di SMS dulu Mas Idrik. Coba dipilihkan. Di SMS. Yang pertanyaan selanjutnya, Habib. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Umar yang ada di Grobogan. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Datuk. Saya mau bertanya, bagaimana mengekang hawa nafsu yang jelek? Karena saya ingin baik seperti Habib Novel. Terima kasih. Amin. Jazakumullah. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya. Itu tadi doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau kita dibilang orang baik padahal kita masih buruk. Yang terjemahannya Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan aku itu lebih baik dari prasangka mereka. Ya. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku tentang keburukan-keburukanku yang mereka enggak ngerti. Wala tu'akhidhni bima yaqulun, dan jangan siksa aku karena pujian-pujian mereka kepadaku. Itu diajarkan sama Imam Ali bin Abi Thalib. Mau enggak doa ini? Mau. Jumat depan. Insyaallah kalau ingat. Kalau ada yang ingatkan saya nanti saya ingat. Kalau saya enggak diingatkan nanti enggak ingat. Jadi terserah mau diingatkan apa enggak. Kalau pengin mohon saya diingat, diingatkan. Ya, pengin jadi orang yang baik seperti para wali itu ya. Mereka itu kok gak nuruti hawa nafsu. Caranya ya riyadhah, mujahadah, perjuangan. Ya, riyadhah, mujahadah, perjuangan. Nah, diantaranya itu ada empat. Gampang kok, gak ada angel. Yang pertama, taqlilut ta'am, itu yang paling pokok. Makannya dikurangi. Semakin hari semakin sedikit. Gampang kok. Ini gampang atau susah? Gampang. Sekarang kan banyak program diet, ya kan ya? Makannya dikurangi. Taqlilut ta'am. Kemudian yang kedua, taqlilul manam. Kalau makannya udah sedikit, otomatis nanti tidurnya juga sedikit. Memper sedikit tidur. Tapi bukan nonton bola kalau malam, bukan loh ya. Atau rokokan jagongan, bukan. Memper sedikit tidur digunakan untuk ibadah. Kemudian taqlilul kalam, mempersedikit bicara. Ngomong cuman kalau yang baik-baik, enggak baik enggak usah ngomong. Yang keempat, wa'tizalul anam. Nah, ini yang paling gampang. Yang keempat ini, kalau pengen bisa mengalahkan hawa nafsu, ya mengurangi pergaulan dengan umat manusia. Jadi lebih baik kumpulnya sama kucing. Ya. Sama semut ya, enggak kumpul menungso. Kumpul menungso itu lihat orang pegang HP jadi pengen beli handphone. Ya kan, lihat orang begini jadi pengen. Kalau kumpul sama apa namanya semut itu Masya Allah, lihat semut kan salaman terus. Jadi kita pengennya salaman sama orang itu. Pengennya seperti itu. Begitu Insya Allah. Satu lagi SMS Mas Idrik. Di SMS yang selanjutnya ada dari Zidan di Gunung Kidul. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana cara awal untuk memulai zikir, untuk selalu ingat kepada Allah? Berikut juga tentang adab berzikir Habib. Tafadhal. Apa? Yang pertama tadi, bagaimana cara awal untuk memulai berzikir, kemudian selanjutnya adalah adab-adab untuk kita melaksanakan zikir. Iya. Wah, ini jawabannya panjang. Jawabannya panjang, ringkasnya memaksakan diri untuk berzikir. Awalnya itu, jadi awal itu semua dipaksakan, lisan dipaksakan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, dipaksakan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dipaksakan ya. Kemudian dipaksakan untuk hadir. Ayo ingat dipaksakan seperti itu. Nanti kalau udah dipaksakan terus lama-lama jadi kebiasaan. Kalau udah jadi biasa lama-lama jadi nikmat. Seperti orang yang mau melatih bentuk tubuh, apa itu namanya itu? Body apa itu? Hah? Fitness ada body apa itu? Bentuk body itu? Hah? Body building. Ya, body building. Itu kan pertama yang mesti maksakan diri kan? Maksakan begini, maksakan begitu, lama-lama jadi biasa. Udah biasa jadi nikmat. Akhirnya kelihatan bentuknya. Orang pikir juga begitu. Ya, orang zikir juga seperti itu, prosesnya itu sama. Ya, cuman bedanya kalau itu nanti cuman kelihatan ketok gagah gitu ya. Tapi kalau zikir nanti hatinya jadi gagah. Hatinya jadi gagah. Kemudian adabnya yang paling dasar adalah dalam keadaan berwudu. Kemudian di tempat yang suci dan bersih, dan kita menghadap ke kiblat kalau dalam posisi duduk menghadap ke kiblat. Kemudian mengenakan pakaian yang serba putih, itu karena pakaian ibadah. Ini kalau bisa, kalau nggak bisa pokoknya nutup aurat. Kemudian tempatnya diharumkan seharum-harumnya. Ini ringkas adab berzikir. Kemudian mata memandang ke tempat sujud. Kalau nggak bisa, ya pokoknya jangan oleh kanan, jangan oleh kiri. Kalau merem itu bisa buat khusyuk, maka pejamkan mata. Kalau merem tambah timbul bayangan aneh-aneh, maka buka mata. Kalau buka mata nggak bisa khusyuk, silahkan melek merem gitu ya. Ya serba salah, suruh merem apa nggak bisa, suruh melek juga nggak bisa. Demikian adanya. Insya Allah Jumat depan kita lanjutkan. Khusus Jumat Legi nanti kita akan buat majelisnya agak sedikit istimewa. Jadi memang saya sarankan teman-teman yang dari jauh yang pengen silaturahim ke sini, Jumat Legi silahkan datang ke majelis ini. Insya Allah kita bisa silaturahim lebih luas lagi. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa yang biasa kita baca. Tolong ini lembaran yang saya bagikan disimpan ya, Jumat doang dibawa. Ini baru saya amalkan satu. Nanti ini Jumat depan tiga-tiganya saya amalkan. Ya, karena tim hadrohnya belum siap. Ya, tim hadrohnya belum siap. Tolong fotokopinya dibawa, disimpan di rumah. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mari kita bacakan satu Al-Fatihah untuk semua orang yang menitipkan doanya mohon kesembuhan kepada majlis ini. Al-Fatihah binati syifa lahum walana wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian ada pengumuman dari saya. Insyaallah mulai Jumat depan majelisnya saya majukan jadi jam 8 ya, bukan jam setengah 9. Jadi jam 8 insyaallah sudah kita mulai, dan akan kita mulai dengan solawat miftah dan zikir la ilaha illallah. Dan nanti ada hadroh sedikit, salawat miftahnya 40, la ilallahnya juga 40, biar tidak terlampau berat. Nanti kalau udah senang, pengajiannya dimajukan lagi yang mau. Jadi yang datang telat, gak apa-apa. Yang mau baca banyak, silahkan datang awal baca sendiri. Yang bareng-bareng cukup 40. Demikian adanya, terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah majelis Nakhwa. Baik, sahabat-sahabat di sahabat Al-Hidayah FM, dimanapun Anda berada. Tapi tadi